Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah semuanya, jamaah salat maghrib Masjid As-Sahabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kitab Tauhid, dan kita akan masuki bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Yang sebelumnya kita berada pada bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan dari tauhid, dan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Seperti hadis yang sudah berlalu bagi kita, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Maka sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mencari dengan ucapannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan perkara yang menunjukkan begitu utamanya tauhid, menjadikan sebab diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Kemudian di bab yang berikutnya ini yang akan kita pelajari adalah orang yang man haqqaqa tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid, itu akan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, dengan tidak dihisab. Hisab itu maknanya adalah muhasabah. Muhasabah itu diteliti, dikoreksi. Dan ini akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Adanya yaumul hisab. Yaumul hisab yakni hari yang akan dilakukan ikhtisab di situ, diteliti, dikoreksi. Amalan-amalan kita akan dikoreksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu melakukan demikian, Anda melakukan demikian, dan semuanya tidak ada yang diingkari. Nah, kita sangat khawatir kalau sampai dihisab dengan teliti, masyarul muslimin. Karena gak akan bisa selamat sudah. Ketika orang akan dikoreksi oleh Allah Ta'ala dengan teliti, gak akan bisa selamat. Niscaya banyak perbuatan buruknya daripada baiknya. Orang yang sudah mengerjakan kebaikannya pun mengerjakan kesolehan pun belum tentu sempurna di dalam mengerjakannya. Itu sudah barang tentu. Coba kita barusan mengerjakan salat maghrib berjamaah. Apakah kita merasa sudah sempurna di dalam mengerjakan salat maghrib? Ya. Apakah ada ngalamun-ngalamunnya? Ada lale-lalenya? Itu dari sisi mengerjakan kesolehan saja masih banyak apa? Kekurangannya. Nah ini kalau dihisab oleh Allah, diteliti oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, yaumil hisab, sungguh-sungguh untuk keselamatan itu amat sangat mengkhawatirkan. Apakah selamat atau tidak? Nah, ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita. Bab yang akan kita pelajari ini adalah merupakan kabar gembira yang akan membantu kita untuk semangat ya, mewujudkan tauhid, mengamalkan tauhid, karena di sana disebutkan masuk surga dengan tidak dihisab. Ya, karena ada di sana nanti orang masuk surga tapi bentuknya apa? Mengalami ya perkara-perkara yang ia lalui, seperti disiksa dahulu di neraka, ya, baru dikeluarkan dari neraka bisyafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dalam keadaan kosong, ya, kemudian dimandikan di dahrul hayat, baru dimasukkan surga. Tapi dia sudah mengalami proses yang sangat sangat menakutkan. Nah, masyiral muslimin, semoga bab yang akan kita pelajari ini akan menjadikan kita betul-betul berusaha di dunia ini, memanfaatkan waktu di dunia ini untuk berkompetisi supaya menjadi orang yang masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab. Mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahmatan wasi'ah, di dalam bab ini membawakan dalil dari surat An-Nahl ayat 120. Ini akan kita pelajari ayat yang mulia ini. Surat An-Nahl ayat 120. Namun sebelum kita masuk pada pendalilan ini, di sini ada faedah yang penting untuk kita ingat, yaitu makna dari man haqqaqa tauhid. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, mewujud nyatakan tauhid, mengamalkan tauhid, itu bentuknya bagaimana? Tahqiqut tauhid, mewujud nyatakan tauhid, itu adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Ini ringkas dari orang yang dikategorikan telah mewujud nyatakan tauhid, yakni takhlisuhu. Takhlis yakni khalasa. Dia membersihkan, memurnikan tauhidnya. Wa tasfiyatuhu. Tasfiyah itu adalah pembersihan. Sehingga menjadi apa? Menjadi betul-betul murni tauhidnya min syawa'ibi syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi orang yang membersihkan tauhidnya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan, berarti orang ini telah mewujud nyatakan tauhid. Ini orang yang menjadikan berhak untuk masuk dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Qala rahimahullah wa qala Allah taala Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan, beliau adalah umat, qanitan lillah ini taat kepada Allah, khusyuk, hanifan, dalam keadaan lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk dari orang musyrik. Lihat, ayat yang mulia ini sedang menjelaskan sifat yang dimiliki oleh Khalilullah Abul Muwahidin Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di Khalilullah itu maknanya kekasih Allah. Ya. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, Khalilullah itu hanya dua saja. Abul Muwahidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, dan penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Khalilullah. Orang yang sangat-sangat istimewa. Dan Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul, dari kalangan rasul. Orang yang memiliki kelebihan. Lah, Allah sifati Ibrahim alaihissalam kana ummatan. Ini sifat yang pertama. Ibrahim alaihissalam adalah umat. Apa yang dimaksud umat di sini? Yani imaman mualliman lil khairi. Itu mana umat. Jadi Ibrahim itu adalah imaman, seorang imam, panutan, mualliman lil khairi, yang mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa Ibrahim alaihissalam dikatakan umat? Padahal mafhum yang namanya umat itu kan banyak. Padahal di saat itu, di jagat raya, di saat Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi rasul oleh Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, itu baru seorang diri. Ya. Subhanallah. Ini Allah khabarkan beliau dikatakan sebagai umat. لِأَلَّا يَسْتَوْحِشَ سَالِكُ طَرِيقِ الْخَيْرِ مَا قِلَّةِ السَّالِكِينَ. Ini supaya tidak merasa kesepian orang yang akan menempuh jalan kebaikan. Yang di saat itu orang yang menempuh jalan kebaikan itu sedikit. Karena orang ketika menempuh jalan kebaikan ternyata yang menyelisihnya itu banyak. Itu merasa betul-betul seperti seorang diri. Ya. Keadaannya seolah-olah bahkan mungkin apakah dia bisa bertahan. Karena ada yang berbuat demikian kecuali dirinya. Sehingga dihibur dengan ayat ini. Lihat Ibrahim alaihissalam. Di saat seluruh manusia kufur billah, bahkan termasuk orang tuanya, bapaknya, produsen Tuhan. Karena bikin berhala itu disembah. Ya. Bagaimana keadaan beliau ketika mempertahankan tauhidnya? Kesabaran beliau untuk mengajari kebaikan kepada umat. Di saat semuanya kufur billah. Di saat mereka mengambil sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang-orang yang menempuh jalannya Ibrahim alaihissalam ini, supaya tidak merasa sedih, supaya tidak merasa sendirian dia di dalam menetapi tauhid. Lihat Allah khabarkan Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah beliau seorang umat. Ya, walaupun sendirian tapi dikatakan apa? Umat. Ketika digabungkan dengan ahlul khair itu menjadi umat. Walaupun dia ketika itu berada seorang diri. Jadi tidak usah sedih. Ya. Tetap istiqomah. Sebagai imaman mualliman lil khair. Sebagai imam, sebagai panutan. Yang mengajari kepada kebaikan. Teladani Ibrahim alaihissalam ini. Jadilah kita sebagai imam. Sebagai panutan. Paling tidak panutan di keluarga kita. Menjadi contoh. Ya, sebagai seorang guru yang mengajari kepada kebaikan. Ya, jadi monggo. Kita semuanya berusaha untuk menjadi imaman mualliman lil khair. Ya, paling tidak di keluarga sendiri. Memberikan keteladanan. Contoh seorang yang betul-betul mengamalkan tauhid. Sehingga keimanannya itu tidak hanya sekedar zahir saja, tapi zahiron wa batinan. Ajarkan ilmu ini kepada keluarga kita. Sehingga setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak hanya zahir saja. Tapi itu zahiron wa batinan. Ini butuh tahapan, butuh belajar, butuh ilmu untuk sampai seseorang betul-betul ketika mengamalkan sesuatu dari suatu ibadah itu betul-betul dilakukan dengan zahiron wa batinan. Tidak hanya di permukaannya saja, tapi sampai kepada keyakinannya. Ayah. Begitu, ikhwah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kita kasih contoh ya yang praktis saja. Bagaimana cara kita mengamalkan satu ibadah dengan zahiron wa batinan. Ayah. Karena ini sifatnya dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga perlu dikatakan konitan. Nanti akan kita akan sampai. Ya. Contoh semisal. Seseorang mengerjakan ibadah. Berupa berwudu. Berupa apa? Berwudu. Maka pertama langkah yang harus kita lakukan adalah. Bagaimana tata cara wudu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh begini Rasul alaihissalatu wassalam ketika mencuci kedua telapak tangan. Oh begini sifatnya Rasul ketika madmadah wal istinsyak wal istinsar. Berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan air dari hidung. Oh begini sifat Rasul ketika ghuslul wajhi. Oh begini sifatnya Rasul ketika ghuslul yadain. Oh seperti ini Rasul ketika masuk ra's, mengusap kepala. Oh seperti ini sifatnya Rasul ketika ghusul rijlain. Mencuci kedua kaki. Hadirkan dalil-dalil ini ketika kita melakukan ibadah wudu ini. Yakini bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya akan keluar khorojat khotoya. Akan keluar kesalahan-kesalahan. Sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Yakini. Kemudian setelah selesai. Dia bersyahadat. Sebagai bentuk doa dari setelah. Berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Wa rasuluh. Coba lihat. Apa keutamaannya ini. Akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Kemudian. Akan masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Coba lihat. Ya. Ini hadirkan di dalam keyakinan kita. Sehingga betul-betul menjadi berkualitas ibadahnya. Ketaatannya sempurna. Tidak hanya sekedar yang penting telas, yang penting rampu. Berdoa, tidak ada keyakinan dalam batinnya, hanya di lisan saja. Beda nilainya masyurul muslimin. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ini pengaruh dari apa? Keyakinan tauhid. Pemraktekan dari apa? Tauhid. Jadilah seperti Ibrahim, imaman, mualliman lil khair. Kita semuanya berusaha. Beri contoh keluarga kita. Dengan sholat wajib kita, dengan sholat sunat kita, dengan puasa sunatnya kita, dengan puasa wajibnya kita. Beri contoh keluarga, begini adabnya orang makan, begini adabnya orang tidur, begini adabnya ketika berbicara. Ya, ajari keluarga kita. Ya. Ini yang terpenting. Bina dari apa? Keluarga diri kita. Nah, mungkin suatu saat ada yang lainnya butuh. Kita pun berusaha menjadi seorang imam sebagai panutan, keteladanan. Mualliman lil khair, mengajari kepada kebaikan. Ini makna umat yang disifatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah. Ibrahim alaihissalam adalah qanitan lillah dalam keadaan khusyuk lillah. Apa maknanya khusyuk qanitan lillah? Khasyian muti'an lillah. Dawamu ta'ah. Beliau adalah orang yang khusyuk. Yang sangat-sangat taat lillah untuk Allah. Karena mana kunut? Itu adalah jawamu ta'ah. Terus menerus. Untuk melakukan ketaatan. Gak ada kesempatan untuk berbuat jelek. Tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Dosa-dosa gak ada sempatnya. Karena selalu terisi. Waktunya dengan khasyian muti'an lillah. Ini yang namanya qanitan. Terus menerus dalam keadaan taat. Habis waktu yang diberikan oleh Allah. Dengan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita semuanya pun berusaha. Mensifati diri-diri kita dengan apa yang telah Allah sifatkan kepada Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Khalilullah Abul Wahidin. Dawam. Dawamu ta'ah. Terus menerus untuk ketaatan. Sehingga waktu yang Allah berikan pada kita, mahasyiral muslimin, barakallahu li wa lakum, 24 jam, kita usaha untuk semuanya bentuknya adalah ketaatan kepada Allah. Mulai kita setar dari bangun tidur. Sampai kita akan tidur kembali. Lakukan itu semuanya adalah khasyi' muti'. Khusyuk. Memiliki sifat khasyah. Takut kepada Allah. Takutnya dibarengi dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki rasa kekhawatiran yang besar. Ya. Dari perkara-perkara yang ia lakukan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya atau tidak. Sehingga yang ada adalah selalu memperbaiki diri. Ya. Sebelum dihisab dia menghitung-hitung diri dulu. Mana perintah Allah yang belum dilaksanakan. Mana perintah-perintah Allah yang masih dilanggar. Bahkan ketika melanggarnya pasti dengan nikmat Allah. Itu sudah pasti. Orang ketika berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Pasti ketika durhaka dengan menggunakan nikmat dari Allah. Pasti. Durhaka apa saja. Maksiat apa saja. Ya. Dosa apa saja. Ketika dilakukan oleh Bani Adam, anak cucu Adam. Niscaya ketika berbuat maksiat tersebut, dia di dalam berbuat maksiat menggunakan nikmat dari Allah. Itu sudah pasti. Ya. takutlah kepada Allah, khusyuklah kepada Allah. Ya. Jangan sampai ini menjadi sebab penghalang untuk masuk surga dengan tanpa hisab. Ya, jadi monggo koreksi diri-diri kita. Apakah kita termasuk orang yang muti'an lillah, mentaati untuk Allah? Lihat Ibrahim alaihissalam. Di saat butuh keturunannya untuk melanjutkan dakwah tauhid, agar manusia beribadah kepada Allah, Allah beri dengan lahirnya seorang nabi yang mulia, Nabiullah Ismail alaihissalam. Sangat senang sekali, bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Coba apa yang Allah Ta'ala perintahkan berikutnya? Diperintahkan untuk menyembelihnya. Coba lihat. Karena Ibrahim alaihissalam adalah qanitan lillah, dilaksanakan perintah ini. Dan anaknya ketika disampaikan perintah ini, apa jawaban anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati, insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Engkau akan dapati insya'allah aku termasuk orang-orang yang sabar untuk menjalankan perintah ini. Luar biasa sekali. Anak yang soleh, didikan dari orang tua yang soleh. Jawabannya pun jawaban yang menunjukkan dukungan untuk melaksanakan perintah Allah. Gak ada pilih. Gak ada merasa berat hati. Ya. Kejujuran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah ini, Allah ganti penyembelihannya dengan kibas. Coba lihat. Inilah yang menjadikan Ibrahim alaihissalam barakallahu fikum betul-betul orang dikatakan sebagai khosyian muti'an lillah. Hanya satu contoh ini saja sudah luar biasa sekali. Ya. Coba ukur diri kita sangat-sangat jauh. Dikasih perintah ini saja, salah satu perintah. Ini loh perintahnya Rasul. Mikir berhari-hari untuk mengamalkannya. Wah, anaknya mengerjakannya kaya bojoku nyeneni. Wedi karo bojone akhirnya tidak mengerjakan perintah Allah. Tidak mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis keweden. Ya. Enggak memiliki sifat qanitan yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Ada perintah Allah, dia tinggalkan, lebih takut istri daripada takut kepada Allah. Ini namanya orang yang belum mewujud nyatakan tauhid. Ini orang yang masih perlu belajar tauhid dari awal lagi. Keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Dan ini sangat menakutkan kalau imannya cuma di lipstik bibir saja. Masyiral muslimin, ittaqullah. Bagaimana keberadaan orang-orang yang imannya hanya di lisan saja? Sangat-sangat menakutkan ketika nanti ditanya di alam barzakh. Sangat menakutkan. Gak mampu untuk menjawab. Karena gak sampai kepada hatinya ketika dia memiliki keimanan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ditanya dengan pertanyaan yang kita sudah sering dengar. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Orang yang imannya cuma di bibir saja, enggak sampai hatinya. Yang tidak lain adalah munafiqun, orang-orang munafik. Hanya menjawab, la adri. Sami'tu an-nasa yaqul wa aqul. Coba lihat ini. Perkara yang nanti akan dialami oleh mereka orang-orang munafiqun yang imannya hanya di lisan saja. Dia mikir seolah-olah sudah ada Jawaban aku tidak bisa keluar jawaban tadi. Tidak bisa keluar Allah Rabbku. Islam agamaku. Muhammad SAW Nabiku. Tidak mampu untuk keluar. Hanya mikir-mikir saja. Akhirnya yang keluar, aku tidak tahu. Manusia mengatakan, aku juga ikut mengatakan. Padahal munafikun di zaman Rasul, mereka sholat berjamaah dengan Rasul. Mereka jihad bersama Rasul. Nampak zahirnya beramal soleh, namun tidak sampai ke dalam hatinya. Jadilah kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Dialah beliau adalah qanitan lillah, khusyuk, takut. Dalam keadaan mentaati Allah. Sehingga kita pesankan pada diri kita malam hari ini. Jangan sampai ketika ada perintah Allah, perintah Rasul, kemudian kok mikir-mikir untuk mengamalkannya. Gak enak dengan istri, gak enak dengan mertua, gak enak dengan tetangga. Hati-hati ini. Ya. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari lemahnya ketauhidan dia, lemahnya keimanan dia. Lemah. Ya. Padahal urusan-urusan akhirat itu, masyarul muslimin, itu akan dikembalikan kepada perbuatan dia di dunia dulu. Sering kita di majelis sampaikan, di sini sudah disampaikan atau belum, keberadaan orang yang nanti akan menyeberangi sirat jembatan. Di yaumil qiyamah. Yang jembatan ini dibentangkan di madhid jahannam, di punggung jahannam. Mukminun, orang yang beriman itu akan melewati jembatan ini. Bi qadri a'malihim. Dengan kadar amalan-amalan mereka. Sifat jembatannya ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sangat-sangat mengerikan sekali. Dahdun muzillatun. Licin menggelincirkan. Ya. Ahaddu minasayf. Lebih tajam dari pedang. Adakum minasyari. Lebih halus dari rambut. Yang di sampingnya itu ada kalali, pengail yang akan menyambar orang yang menyeberanginya. Subhanallah. Sampai seperti itu kondisi sifat jembatan yang akan dilalui oleh kita nanti. Nabi berdoa, Allahumma sallim. Wa Allah selamatkan. Karena sangat-sangat luar biasa sekali. Wabillahi taufiq. Maka Nabi menceritakan bagaimana keberadaan orang yang akan menyeberangi jembatan ini. Ada yang mereka melalui jembatan tersebut secepat kedipan mata. Ya, orang kedip, lep, itu udah sampai. Ada yang secepat kilat. Ada yang secepat angin. Ada yang secepat kuda berlari. Ada yang secepat onta berlari. Ada yang secepat orang berlari. Dan ada orang yang hanya jalan saja tidak bisa berlari. Ada yang jalan dengan pantatnya. Ngesot. Banyak pula yang jatuh ke dalam jahannam. Ini dikembalikan kepada amalan dia ketika di dunianya. Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkan bahwasanya ini adalah amalan yang bukan pilihan bagi siapa saja. Karena kalau ini amalan pilihan, pasti orang akan pilih yang paling cepatnya. Tapi ini adalah amalan bagaimana secepat apa dia menerima syariat Allah Ta'ala. Apakah dia termasuk orang yang cepat menjalankan perintah Allah atau masih kelendet lelet di dalam mengerjakan perintah Allah. Atau bahkan tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini, takutlah kita. Kita akan melalui yang demikian ini nanti. Ya kalau kita orang yang berlambat-lambat ada perintah Allah, perintah Rasul. Ngemben, hati-hati. Khawatir kalau nanti lewat jatuh ngesot. Ya kalau masih ngesot, nah kalau kesambar jatuh ke dalam jahannam. Waliyadu billah. Nasrullah salam wa al-afiyah. Ya segera apa yang sudah kita tahu dari ilmu. Kita amalkan. Itu wujud dari merealisasikan tauhid. Enggak pikir panjang. Selama ini perintah Allah. Perintah Rasulnya, sami'na wa ta'na. Orang mau bilang apa itu enggak ada urusan. Yang penting saya segera untuk mengamalkannya supaya nanti saya cepat di dalam melewati sirat. Begitu caranya. Ini sifat Nabi Ibrahim, qanitan lillah. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kasih gambaran yang sangat ringan saja dari amalan yang biasa kita kerjakan. Ketika Allah syariatkan mengerjakan sholat berjamaah dengan dikumandangkan azan. Coba lihat. Ternyata itu bisa dilihat. Ada orang yang cepat menyambut perintah untuk mengerjakan sholat berjamaah ini. Ada yang berangkat ke masjidnya sebelum azan dikumandangkan. Ada yang berangkatnya pas azan dikumandangkan. Ada yang berangkatnya pas komat dikumandangkan. Ada yang terlambat. Ada yang tinggal satu. Bahkan tinggal salam. Bahkan ada yang gak dapat jamaah. Bahkan gak jamaah. Itu perilaku yang ada. Nanti apakah dia tidak takut gambaran yang demikian nanti apakah akan menjadikan dirinya orang yang sesuai dengan keinginannya. Kalau kita ingin menyeberangi sirat itu secepat kedipan mata, maka secepat itu pula kita menyambut perintah Allah di dalam mengerjakan atau di dalam meninggalkan larangan Allah. Ya, jadi ilmu yang sudah kita dapat wujudkan itu yang namanya haqqaqat tauhid, wujud nyatakan dari tauhid. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketika muncul kemalasan pada diri kita, ingat ini. Ya, kalau saya berlambat-lambat, gak mungkin akan mempercepat nasab kita. Karena Nabi kita mengatakan, man bato'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa orang yang berlambat-lambat di dalam beramal, nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Walaupun dia adalah keturunan Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Keturunan Rasul saja gak bisa. Ya, ketika dia berlambat amal, hanya sekedar keturunan, kemudian dia jadi di depan sendiri. Enggak bisa. Apalagi enggak ada keturunan dari nasab yang mulia. Ya. Kalau di dunia mungkin nasab bisa mempercepat. Di dunia. Ya mungkin ada relasi, ada kenalan. Tapi di akhirat tidak. Siapa yang berlambat, lambat beramal, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Dia akan menanggung amalannya dia. Jadilah orang yang semangat. Ingatkan anak kita, ingatkan istri kita, ingatkan diri kita ketika malas-malas muncul. Tidakkah ingin cepat ketika menyeberang sirat? Ayo cepat untuk mengerjakan perintah. Ayo cepat untuk meninggalkan larangan. Demikian masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ini baru dua sifat. Yang pertama imaman mualliman lil khair, yang kedua khasyian muti'an lillah. Masih dua sifat lagi ya, yang kita akan pelajari insyaallah pada kesempatan yang ada, dan kita cukup, ini sudah masuk waktu isya. Allahu taala alamu biswab wa bil taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.